Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pakungraja rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Kita masih pada pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai Wa'an Sulaiman. Wa'an Sulaiman ibn Abdurrahman ibn Isa. Qal hadisana Abu Khulaid Utbah ibn Hamad al-Qari' Qal hadisana al-Auza'i. Dari Al-Auza'i beliau menceritakan ba'asa Abdullah ibnu Ali ilayya. Abdullah bin Ali mengutus seseorang menemuiku. Fastadda dzalika alayya, itu satu hal yang berat bagiku. Waqatimtu, maka aku pun datang. Wadakhaltu, dan aku masuk. Wanasu simatani, dan manusia terbagi menjadi dua kelompok. Catatan kaki, simatan ay sinfan. Dua kelompok. Faqala, lalu Abdullah bin Ali mengatakan, ma taqulu fi makhrajina wa man nahnu fihi. Apa yang Anda katakan tentang solusi bagi kami, wa man nahnu fihi, dan kondisi yang sedang kami alami. Maka aku katakan, aslahallahu al-amira. Qad kana baini wa baina Dawud ibn Ali mawaddah. Maka semoga Allah memberikan kebaikan kepada al-amir. Nampak Abdullah bin Ali ini adalah amir di daerah tersebut. Qad kana, dan adalah antara aku dan Dawud ibn Ali mawaddah, hubungan atau kedekatan hati. Qal litukhbiranni, ceritakan padaku. Fatafakartu, maka aku berpikir. Setelah itu kemudian ku katakan, la astuqannahu, aku akan jujur kepadanya. Wastabsaltu lil maut, dan aku pasrah untuk mati. Thumma rawaitu lahu an Yahya ibn Sa'id haditsa. Kemudian aku riwayatkan kepada beliau satu hadis dari Yahya ibn Sa'id, yaitu hadis al-a'mal, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Wa biyadihi, dan di tangan beliau, qadibun, terdapat potongan kayu. Yang kutubihi, yang beliau yang kuat membuat garis-garis dengan kayu tersebut sambil berfikir. Bihi, dengan potongan kayu tadi. Semakal, kemudian sang penguasa ini mengatakan, ya Abdurrahman, ma taqulu fi qatli ahli hadal bait. Wahai Abu Abdurrahman, nampaknya yang dimaksudkan adalah Al-Auza'i, apa komentar Anda tentang membunuh keluarga ini? Maka aku katakan, hadatsani Muhammad ibn Marwan an Mutarrib ibn Sikhir, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu qatlul muslimi ila fi salasin. Tidaklah halal membunuh seorang muslim kecuali dalam tiga sebab. Catatan kaki, lengkapnya hadis, yaitu as-sayyibu zani, yaitu orang yang sudah menikah yang berzina, nyawa dibalas dengan nyawa alias qisas, dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad, yang berarti meninggalkan jamaah kaum muslimin. Wasaqa, kemudian beliau membawakan hadis. Faqal, ya, maka kemudian sang penguasa mengatakan, akhbirni anil khilafah, kabarkan kepadaku tentang masalah khilafah. Jadi adalah wasiat wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kami. Maka aku katakan, kata Auza'i, seandainya khilafah adalah wasiat dari Rasulullah untuk Ahlul Bait, untuk keluarga Nabi, tentu Ali tidak akan membiarkan satupun orang yang yataqaddamuhu, yang maju melangkah mengambilnya. Kemudian qal, beliau kemudian mengatakan, fama taqulu fi amwali bani Umayyah, maka apa yang kau katakan tentang harta harta milik bani Umayyah? Qultu, maka aku katakan, in kanat lahum halalan faya alaika haramun, jika harta itu adalah haram bagi mereka, halal bagi mereka, maka haram untuk anda ambil. Dan jika harta itu haram bagi mereka, maka untuk anda lebih haram lagi. Akhirnya ternyata tidak jadi mati. Fa'amarabihi fa'ukhijtu. Maka kemudian fa'amarabi, maka kemudian dia memerintahkan pada anak buahnya supaya mengeluarkan aku dari ruangan tersebut. Qala Dzahabi Dzahabi kemudian mengomentari kisah ini dengan mengatakan, adalah Abdullah ibn Ali malikan jabaran. Dia adalah seorang raja yang jabaran otoriter. Safakan lidima, gampang menumpahkan darah. Sa'iba al-miras. Sa'bal miras, kelewatan itu, dilewati dulu. Wa ma'ahada, meskipun demikian, al-imam Auza'i yasda'uhu, beliau belak-belakan berkata-kata kepadanya, bimuril haqqi kamatara, dengan kebenaran meskipun itu pahit, sebagaimana anda saksikan. Laka khalqin min ulama isu, tidak sebagaimana sejumlah ulama-ulama yang bejat di depan penguasa. Yang ulama-ulama bejat tersebut, yuhasinuna lil umara, di antara ciri ulama bejat adalah orang yang menampakkan indah di depan para penguasa, di depan aparat. Mayak tahimuna minadzulmi, apa yang mereka masuki, apa yang mereka lakukan, iktahama, makna asalnya adalah memaksakan diri untuk masuk. Apa yang mereka lakukan, minadzulmi wal asfi, berupa berbagai macam kezaliman dan al asfi kezaliman. Wayaklibuna, dan membalikkan di hadapan penguasa kebatilan sebagai satu hal yang benar, dan satu hal yang benar sebagai satu kebatilan. Qatalahumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Awyaskutuna ma'al kudrati ala bayanil haq, atau mereka cuma diam saja di depan penguasa yang zalim, yang melakukan, yang punya kebijakan-kebijakan yang salah dan keliru dan zalim, padahal punya kemampuan untuk menjelaskan kebenaran. Sya'bul miras itu artinya anid, keras kepala. Maknanya keras kepala. Maka kita jumpai di sini ada seorang penguasa namanya Abdullah bin Ali, yang dia hidup di zamannya Auza'i, dan nampaknya dia adalah dari Bani Abbasiyah, yang telah diketahui bagaimanakah permusuhan Abbasiyah dengan Umayyah. Maka sang penguasa ini mengundang Auza'i untuk datang ke istana. Maka beliau menilai bahasanya tidak boleh, tidak harus datang. Akhirnya datang. Kemudian dan tadi diceritakan oleh Az-Zahabi, ini adalah penguasa yang otoriter, penguasa yang gampang mengatakan bunuh, dan dia adalah penguasa yang keras kepala, tidak kemudian gampang menerima nasihat. Nasihat ulama seringkali dicampakkan dan dibuang. Namun di depan penguasa ini, beliau bicara apa adanya, tidak kemudian membenarkan apa yang hal-hal yang keliru yang dilakukan oleh sang penguasa. Ya, maka misalnya sang penguasa ini bertanya apa hukum membantai Bani Umayyah. Apa hukum membantai Bani Umayyah? Karena ketika Abbasiyah, Bani Abbas, ya ini naik tahta, maka mereka mendirikan negara Daulah Abbasiyah dengan menghabisi banyak dari keluarga Bani Umayyah dan orang-orang yang dianggap sebagai pengikutnya. Setelah mereka naik tahta pun, semua yang dianggap sebagai pengikut Bani Umayyah itu dikejar dan dihabisi. Dikejar dan dihabisi. Persis sebagaimana ya, tidak kurang lebih tidaklah jauh berbeda dengan sikap Bani Umayyah terhadap pengikut Abdullah bin Zubair. Demikian juga yang dianggap sebagai pengikut Ali, atau orang yang mengklaim dirinya sebagai Syiah, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi, yang dia adalah gubernur di Bani Umayyah. Maka dia tangan besi dan gampang menumpahkan darah untuk kelompok-kelompok yang dianggap ini adalah mengrongrong kekuasaan majikannya, yaitu Bani Umayyah. Pengikut, ya, orang-orang yang dianggap pengikut Abdullah bin Zubair, atau kemudian dari kelompok Syiah dan yang lain. Ya, maka tangan besi dan main sikat dan main dihabisi. Demikian sejarah kelam para penguasa. Ya, tidaklah kemudian satu dinasti naik kecuali dengan menghabisi orang-orang yang dianggap rival-rival politiknya. Maka Bani Umayyah menilai bahwa Abdullah bin Zubair rival politiknya. Maka semua pengikut Abdullah bin Zubair dihabisi. Maka demikian juga ketika Bani Abbasiyah naik tahta. Mereka melakukan kudeta, menggulingkan Bani Umayyah dengan tentu kemudian dengan korban ratusan ribu manusia hilang nyawanya. Dan itu pun masih berkelanjutan. Setelah naik tahta, supaya orang-orang yang berpotensial untuk mengrongrong kekuasaannya dikejar dan ditumpas dan dihabisi. Nah, maka di sini kita jumpai sang penguasa ini bertanya pada Auza'i, apa hukum ngejar Bani Umayyah dan kelompoknya? Tangkap, habis, sikat, dan seterusnya. Apa hukumnya? Dan ini padahal ini sudah dilakukan. Jadi bertanya di sini tidak ada manfaatnya. Ini bukan minta fatwa. Ini minta justifikasi. Karena ini sudah dilakukan. Cuma ini ada dipanggil ulama, cuma minta stempelnya. Namun lihatlah ulama sejati. Maka ulama sejati mengatakan, dia tidak jawab, cuma membacakan hadis. Ini sedikit trik, hati-hati. Kalau itu bukan, maka dia untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dia tidak ingin mengeluarkan statement pribadi. Apa hukumnya? Ya, cuma meriwayatkan hadis sana Muhammad ibn Marwan dan seterusnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu qatlul muslimi illa fi thalathin, dan seterusnya. Nah, apakah mereka itu tinggal? Ya sudah, jawabannya cuma membacakan hadis. Ini trik untuk kemudian keluar dari posisi sulit. Ya. Karena nanti kan dibenturkan si penguasa ini yang dia adalah seorang muslim yang dibenturkan dengan hadis Nabi. Sehingga dia hati-hati. Nah, ini hadis Nabi. Nah, ini hadis Nabi. Dan dia masih punya penghormatan dengan hadis Nabi. Dia seorang muslim yang masih punya penghormatan dengan hadis Nabi. Ya, untung penguasanya ini bukan haus darah dan liberal gitu kan. Ya. Nah, kalau dia liberal pun pakai hadis Nabi juga enggak selamat ya. Maka dia masih menghormati punya penghormatan dengan hadis Nabi sehingga sang ulama Imam Auza'i rahimallahu taala mengambil jalan selamat dengan membenturkan dia dengan hadis Nabi. Ya, tentu ya, Bani Umayyah dalam hal ini tidak melakukan atau kemudian sekedar pengikutnya tidak kemudian melakukan tiga kesalahan yang dimaksudkan. Sehingga jika demikian tidak halal untuk membunuhnya. Nah, kemudian di antara yang diklaim, yang digembar-gemborkan oleh Bani Abbasiyah ketika mereka naik tahta. Mereka mengatakan bahasanya khilafah itu wasiat Rasul untuk keluarga Nabi. Dan kamilah keluarga Nabi. Abbas, ya. Kamilah keluarga Nabi. Maka kami yang berhak atas kekuasaan ini. Ini wasiat Rasul untuk kami. Itu di antara yang mereka gembar-gemborkan untuk mengokohkan kekuasaannya dari sisi dari sisi ideologi. Maka disampaikan ditanyakan hal ini kepada Auza'i rahimallahu taala. Ya, dan ini artinya menjawab apa adanya yang bertentangan dengan doktrin yang ingin ditanamkan oleh penguasa kepada rakyatnya. Ya, penguasa punya doktrin yang ingin ditanamkan. Kami ini Bani Abbasiyah jadi penguasa adalah memang karena hak kami. Ya, kekuasaan khilafah adalah wasiat Nabi untuk kami. Keluarga Nabi. Maka ini doktrin penguasa. Ini ditanyakan. Ya. Nah, ini ditanyakan dan bukan untuk bertanya. Mungkin sudah didoktrinkan. Sudah didoktrinkan. Maka ini ditanyakan bukan untuk ditanyakan. Ini jebakan. Nah, ini jebakan. Dan di sini kemudian terlihat sikap. Ya, kemudian cari muka di depan penguasa dan tidak. Karena ini menanyakan doktrin. Doktrin negara. Doktrin negara dibantah, oh ini sama saja bunuh diri. Ini enggak main-main, ini doktrin negara dibantah. Enggak benar doktrin semacam itu. Ini siap-siap mati, maka beliau sudah bilang di depan, aku akan bicara apa adanya dan saya siap untuk mati. Berpikir panjang, kemudian tadi beliau katakan, la astuqannahu wastablastu lil maut. Aku akan bicara apa adanya, jujur bicara apa adanya, dan aku siap untuk dan pasrah untuk mati. Ini dibentur-benturkan dengan program penguasa dan doktrin penguasa. Maka beliau pun, meskipun ini doktrin negara, doktrin resmi negara, ketika beliau nilai itu tidak benar, beliau belak-belak. Kalau betul, kata beliau, kalau betul khilafah itu wasiat, ya, wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Ahlul Bait. Tentu Ali tidak akan rela ada penguasa sebelum dia. Dan tentu kemudian sudah kuar-kuar kalau haknya dirampas sejak Abu Bakar naik tahta. Tidak malah kemudian menjadi penasihatnya Abu Bakar. Dan realitanya Ali adalah penasihatnya Abu Bakar. Ya, dan tidak akan kemudian menjadi penasihatnya Umar. Dan Ali adalah anggota majelis syuranya Umar. Tentu dia akan kemudian kuar-kuar bahasa ini adalah perampasan terhadap hak Ahlul Bait. Ternyata tidak. Dan ini tentu jawaban telak untuk doktrin yang dibuat oleh Daulah Abbasiyah. Ya, kemudian pertanyaan yang lain yang disampaikan adalah pendapat. Auza'i dimintai pendapat tentang gimana kalau negara merampas, memiskinkan orang-orang yang dianggap Bani Umayyah. Bani Umayyah, kroni-kroninya, dan para pengikutnya. Gimana kalau disita, dirampas hartanya, dan dimiskinkan? Maka, beliau pun bicara apa adanya. Tentang harta seorang Muslim. Kalau harta tersebut halal untuk mereka miliki, ya haram untuk Anda rampas. Haram bagi Anda, wahai sang amir, untuk merampasnya. Ya, belum mengatakan fahiya alaik, haram. Ini pakai kamu ini. Fahiya alaik haram. Muka haram, muka merampas. Bayangkan atalih maraman. Dan jika itu adalah harta haram, ya, yang dimiliki oleh mereka ini kroni-kroni Bani Umayyah, fahiya alaik haram. Ahram. Maka itu lebih haram lagi untuk Anda. Akhirnya setelah itu, ya, tidak diapa-apain, padahal sudah siap-siap untuk mati. Ya. Akhirnya ya sudah disuruh keluar, sana keluar, suruh dia keluar. Ya. Lihatlah, alim hakiki, alim rabbani, inilah ulama sejati, ya, yang kemudian dalam hal ini tentu Bani Umayyah statusnya ketika itu adalah rakyat, karena penguasanya Bani Abbasiyah, di depan penguasa membela hak rakyat. Ya, membela hak rakyat. Ya. Ulama sejati di depan penguasa membela hak rakyat. Dan di depan rakyat mengingatkan rakyat dengan hak penguasa. Ya. Di depan rakyat mengingatkan rakyat pada hak penguasa yang wajib ditunaikan, ditaati, tidak memberontak dan seterusnya selama itu dalam kebajikan. Namun di depan penguasa, apa yang jadi hak al-madlum, orang-orang yang terzalimi, bicara apa adanya dengan siap berbagai resikonya. Lain hanya dengan ulama usuk, kata Adz-Dzahabi, mereka adalah orang yang menampakkan baik, indah, keputusan dan kebijakan-kebijakan penguasa yang zalim. Kebijakan-kebijakan penguasa yang zalim dibenarkan. Dan ini adalah bahaya dekat-dekat dengan pintu penguasa. Mau tidak mau harus diakui bahasanya di antara bahaya dekat-dekat dengan pintu penguasa adalah apalagi orang Jawa pekewo, sungkan dan sebagainya. Nah, akhirnya ditanya oleh penguasa, maka ini dibunuh saja gimana, apa-apa atau boleh atau enggak? Wah, ya kalau beristihad mungkin boleh atau dan yang lainnya, ya, atau kemudian ditangkap semacam itu bahaya. Ya, akhirnya kemudian membolehkan darah seorang muslim, ya, kenapa? Karena sungkan, ditanya oleh aparat yang berwenang, aparat yang berwenang, pihak yang berwajib atau penguasa. Akhirnya kemudian pakai bahasa-bahasa yang bisa ditangkap semacam itu. Ini bahaya dekat-dekat dengan pintu penguasa. Masuk ke pintu penguasa tidak dilarang, namun orang-orang seperti Auza'i, namun syaratnya seperti orang-orang seperti Auza'i, boleh dibunuh, ya, dia seorang muslim, la yahilu dan memberi muslim ila bi'ihda salas, ya. Tidak halal darah seorang muslim kecuali ada sebabnya, ada sebabnya ataukah tidak, ya, sekedar kemudian dianggap rival politik, ya, pengrongrong negara, namun tidak ada buktinya. Atau kemudian atau tidak sampai kemudian punya bukti dan jadi alasan untuk menumpahkan darahnya, maka tidak boleh. Nah, orang-orang semacam ini yang layak kemudian dekat-dekat dengan orang-orang seperti Auza'i ini, yang layak untuk mendapat pertanyaan penguasa. Nah, kemudian dekat-dekat dengan pintu penguasa. Adapun orang-orang yang sungkan, pekewo, tidak bisa belak-belakan, akhirnya kemudian punya pernyataan-pernyataan yang dianggap itu minimal oleh si pihak penguasa itu membenarkan kezalimannya, maka ini orang yang tidak layak untuk dekat-dekat dengan pintu penguasa. Atau bahkan termasuk ulama usuk, kata beliau, diam. Ini, padahal punya kemampuan untuk ngomong. Diam dan tidak mengatakan ini zalim. Kebijakan Anda zalim. Ya, tidak berani mengatakan demikian, padahal dia bisa ngomong dan berkesempatan untuk ngomong. Maka ini sudah, kata Adz-Dzahabi, sudah termasuk ulama usu, alim su. Ya, kemudian, kala Ibnul Jauzi mengatakan, Dakhala Abdul Malik Ibn Umar Ibn Abdul Aziz, Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, anaknya Umar bin Abdul Aziz, menemui ayahnya. Kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna li ilaika hajah. Artinya saya memiliki keperluan dengan Anda, wahai ayahku. Fa akhlini, maka saya minta untuk berdua. Berkhulwah dengan, tolong berkhulwahlah denganku. Wa indahu Maslamah ibn Abdul Malik. Ya, ketika itu di samping Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz terdapat Maslamah bin Abdul Malik. Dan ini adalah ya, saudaranya masih saudara dengan Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar berkata kepada anaknya, asirun duna amika, apakah satu rahasia yang sampai-sampai pamanmu sendiri tidak boleh dengar? Maka sang anak mengatakan, na'am iya. Akhirnya faqama Maslamah. Maslamah pun pergi. Berdiri dan keluar. Wajalasa baina yadaihi. Kemudian sang anak, anaknya Umar bin Abdul Aziz, duduk di hadapan ayahnya dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, ma anta qailun li rabbika ghadan idza sa'alaka faqala ra'aita bid'atan lam tumitha aw sunnatan lam tuhyiha. Ternyata sang anak ini mau nasihati ayahnya. Wahai Amirul Mukminin, apa kira-kira nanti jawabanmu yang akan kau sampaikan kepada Tuhanmu besok di padang mahsyar saat melakukan hisab. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadamu, faqal, Allah berfirman kepadamu, engkau melihat bid'ah, kenapa engkau tidak padamkan? Engkau melihat ada sunnah Nabi, kenapa tidak engkau hidupkan? Faqala lahu, maka sang ayah berkata pada anaknya, ya bunayya, asyai'un hammalaka arrabatu ilayya amra'yun ra'aitahu min kibali nafsika. Wahai anakku, kalimat ini adalah sesuatu yang rohbah karena ada tendensi tertentu kemudian mendorongmu untuk mengatakannya. Ini perkataan ini, ini ada maksudnya atau cuma sekedar perkataan di atas saja. Amrak yan ra'aitahu min kibali nafsika. Apakah itu satu pendapat yang engkau ya, lihat itu satu hal yang baik dari idemu sendiri? Sang anak mengatakan, la wallahi walakin ra'yun ra'aituhu min kibali nafsi. Ya, wahai ayah, itu sekedar ide inisiatifku sendiri. Ya, bukan ada motif apa-apa. Kenapa aku punya ide semacam ini? Araftu annaka mas'ulun. Aku mengetahui bahasanya Anda akan diminta pertanggungjawaban. Fama anta qail. Lalu jawaban apa wahai ayahku yang telah akan kau siapkan untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena penguasa itu dalam ajaran Islam tugasnya adalah lihirasati din wa siyasati dunya. Untuk menjaga agama dan untuk kemudian mengatur urusan dunia. Maka penguasa bukan hanya kemudian urusan kesejahteraan rakyat. Nah, urusan rakyat. Ini bid'ah tersebar, maksiat tersebar. Nanti penguasa akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang risau anaknya. Nah. Ini anaknya yang risau. Tidak kemudian menikmati fasilitas negara. Karena bapaknya lah kemudian yang punya semuanya. Nah, anaknya yang khawatir dengan bapaknya. Saya tanya sama bapaknya. Kira-kira wahai bapak, sudah jawaban apa yang kau siapkan? Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana tentang hirasatuddin? Gimana kewajiban menjaga agama yang Allah bebankan kepadamu sebagai seorang penguasa? Kemaksiatan, kebid'ahan tersebar kiri dan kanan, sudah siap enggak jawabannya? Demikian kata tanya anak-anak kepada sang bapak. Tentu ini anak yang saleh tanpa diragukan. Qala lahu abuhu, maka sang ayah mengatakan, rahimakallah wa jazaka min walatin khairan, semoga Allah merahmatimu dan semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu, min walatin, dari seorang anak. Fallahi la inni la arju an takuna minal a'wani alal khair. Demi Allah aku berharap wahai anakku engkau adalah termasuk penolong ayahmu dalam kebaikan. Ya bunayya inna qaumaka qad shaddu hadzal amra uqdatan uqdatan wa urwatan urwatan. Wa mata ma uritu mukabaratahum alantiza'ima fi aydihim lam amanu ayaftuku alayya fatkan taktu fihi dima. Yeah. Wahai anakku, sesungguhnya kaummu, keluarga kita sendiri, problemnya problem di istana. Ini problemnya problem di istana. Kaummu, istana Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz Bani Umayyah. Dan dia adalah zinah khulafa Bani Umayyah. Perhiasan indah di tengah-tengah para khalifah-khalifah Bani Umayyah. Wahai anakku, yang jadi problem itu keluarga besar kita. Inna kaumaka, saya kaummu. Mereka telah mengikat perkara ini dengan ikatan demi ikatan, urwatan wa urwatan, simpul demi simpul. Maka kapan saja aku ingin, kemudian mukabaratahum, ingin ngotot terhadap mereka untuk menarik mafi aidihim. Apa yang ada di tangan mereka? Lam aman. Aku tidak merasa aman. Aku khawatir. Ayat tuku alaya fatkon. Mereka akan menentangku. Fatkon dengan penentangan. Taksu fi dima. Yang nanti dampaknya akan banyak darah tertumpah. Akan banyak darah yang tertumpah. Wallahi la zalatunya ahwanu alayya min ayyuraqa bisababi mihjamatun min damin. Dan demi Allah, rontoknya dunia itu lebih ringan bagiku daripada tertumpah gara-gara diriku. Gara-gara kebijakanku sebagai seorang penguasa. Tertumpah satu gelas darah. Artinya tidak mati ya, cuma kemudian berdarah-darah saja masuk rumah sakit. Ya. Kata beliau, rontoknya jagat raya itu lebih ringan bagiku sebagai seorang penguasa daripada kebijakanku, tingkahku, polaku, perkataanku menjadi sebab tertumpahnya satu gelas darah. Ya, mihjamah dari kata-kata hajamah atau hijam, yaitu gelas bekam. Korurah itu wadah kaca yang terkumpulkan dikumpulkan di sana darah bekam indal masih setelah disedot. Artinya mil al-mahjamah daman wawa qadrun yasirun. Sepenuh gelas bekam berupa darah wawa qadrun yasirun. Dan ini adalah tentu kadar yang sedikit. Artinya orangnya tidak sampai mati. Mau berdarah-darah dikumpulkan segitu. Enggak usah pakai luka, ya dibekam saja sudah kumpul segitu. Maka ketakutan beliau dengan masalah darah. Hati-hati beliau dengan masalah darah. Awam matardo. Ala ya'ti ala abika yaumun min ayami dunya ila wawa yumitu fihi bid'atan wa yuhyi fihi sunnatan. Hatta yakumullahu bainana bil haq wawa khairul hakimin. Awam matardo. Tidakkah engkau ridho? Tidaklah datang kepada ayahmu satu hari dari hari-hari dunia kecuali dia berupaya untuk mematikan satu bid'ah di hari tersebut dan menghidupkan satu sunnah di hari itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan putusan di antara kita dengan benar, wa wa khairul hakimin, dan dia adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Maka wallahu a'lam tentang bid'ah apa yang dimaksudkan oleh sang anak, namun yang jelas ini nampaknya adalah bid'ah yang demikian mengakar dan membudaya, bahkan itu di istana sendiri. Yang beliau khawatirkan kemudian lugas dalam hal ini, itu kemudian dampaknya adalah konflik sosial. Dampaknya adalah konflik sosial. Boleh jadi kemudian terjadi bentrok, terjadi pembangkangan, terjadi kekerasan. Artinya terjadi, ada akan ada orang yang kemudian terluka, bahkan boleh jadi sampai mati, dan beliau tidak menginginkan hal tersebut. Maka di sini kita jumpai fikih dalam amar ma'ruf nahi mungkar, sikap bijak, sikap cerdas dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaannya, punya kewajiban untuk ihrosatuddin, untuk menjaga agama dari berbagai macam kerusakan. Namun di dataran praktek maka menimbang, maka ada sejumlah hal yang dipertimbangkan, yaitu usaha tetap dilakukan, bertambah hari adalah bertambah untuk berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Namun di antara hal yang patut dipertimbangkan, kemudian sikap keras, begitu naik tahta langsung der. Ini kemudian menimbulkan menimbulkan konflik sosial, pertumpahan darah ataukah tidak. Nah, kalau itu terjadi, itu dikhawatirkan, maka strateginya strategi bertahap, sebatas maksimal kemampuan seorang penguasa. Maka di sini kita jumpai pelajaran yang lain, bahasanya menjadi penguasa itu bukan segalanya. Belum tentu orang itu jadi penguasa terus bisa berbuat sesuka hatinya. Meskipun itu sesuka hatinya dalam kebaikan. Belum tentu. Karena seorang penguasa yang baik adalah bahasa sekarang negarawan. Dia yang punya banyak pertimbangan, madarat dan maslahat, ini dan itu, ini bahayanya dan sebagainya. Oleh karena itu maka fokus sebagian orang yang mengatakan bahwasanya orang Islam harus berkuasa, nanti kalau berkuasa kita bisa merubah dengan gampang ini dan itu, itu mimpi. Itu mimpi. Umar bin Abdul Aziz saja tidak bisa. Padahal beliau itu bukan presiden yang ini ditekan atas bawah, kiri dan kanan. Tidak kemudian ada tekanan luar negeri. Umar bin Abdul Aziz itu enggak kenal tekanan luar negeri, tekanan DPR, tekanan ini enggak. Tekanan PBB, tekanan Amerika, Umar bin Abdul Aziz enggak kenal itu semua. Enggak pernah kenal itu semua. Namun bisa kemudian dur. Enggak bisa. Karena aku enggak bisa. Enggak bisa kayak gitu. Main gasa ini enggak beres, enggak benar. Tegas gitu. Tak bisa wahai anakku, kata Umar bin Abdul Aziz. Tak bisa demikian. Ini khalifah yang demikian keadaannya. Tidak ada tekanan luar negeri. Tidak ada tekanan ini dan itu. Nah, itu tidak bisa berbuat leluasa. Nah, gimana lagi kalau cuma presiden yang tekanan dalam, tekanan luar, tekanan atas. Tekanan bawah. Nah, akhirnya penyet sendiri di tengah-tengah. Gimana lagi? Maka kemudian masa kemudian kekuasaan itu diburu kemudian seakan-akan dia adalah kunci perbaikan segalanya untuk perbaikan bangsa, perbaikan umat. Maka ini satu hal yang tidak benar. Pelajarannya ada di kisah Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan pada anaknya, ini kalau saya der, tumpah darah. Bisa dipaksakan tumpah darah dan itu madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Maslahat yang diinginkan dan diharapkan. Maka bukan demikian caranya. Ya, itu di antara pelajaran penting dari di sini, di samping kemudian cara cerdas dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bahasanya kemudian menduduki kekuasaan, kekuasaan sejenis khalifah sekalipun itu bukan segalanya untuk perbaikan umat. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.